Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan tentang puasa-puasa sunnah. Yang terakhir kita bahas yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allah bidzalikal yawm an wajhihi an-nar 70 khaifan." Muttafaqun alaih. Seseorang yang berpuasa satu hari fi sabilillah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dengan api neraka 70 kharifan, selama perjalanan 70 tahun. Qala rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu taala anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام الشهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه ولفظ للمسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa hatta naqula la yuftir. Beliau biasa berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak berbuka. وَيُفْتِرُ حَتَى نَقُولَ لَا يَصُمْ. Dan Rasulullah SAW, beliau tidak berpuasa sehingga kami menyangka bahwa beliau tidak berpuasa. وَيُفْتِرُ, dan beliau tidak berpuasa, berbuka, sehingga kami menyangka bahwa beliau tidak berpuasa. وَمَا رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِسْتَكْمَلَ صِيَامَ الشَّهْرِ قَطْ إِلَّا رَمَضَانِ. Dan saya tidak mengetahui, saya tidak melihat Dan saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan berpuasa satu bulan penuh illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW di mana bulan yang banyak sekali beliau melaksanakan puasa dari bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih wa lafzul muslim. Di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau senantiasa berpuasa sehingga para sahabat menyangka beliau tidak berbuka. Dan beliau yuftir, beliau berbuka, itu dia berpuasa. Hatta naqula la yasum. Sehingga kita menyangka bahwa beliau tidak berpuasa. Saya ulangi bahwa para sahabat Nabi SAW menyangka bahwa melihat bahwa Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak berbuka. Dan beliau berbuka sehingga kami menyangka bahwa beliau tidak berpuasa. Di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau senantiasa berpuasa dan juga beliau berbuka puasa. Karena dalam berpuasa di sini sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa berpuasa adalah amalan sir bainal abdi wa bain rabbih, antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melihat seseorang yang lewat depan kita, apakah kita mengetahui bahwa dia berpuasa atau tidak? Kalau di dalam keadaan makan, jelas dia tidak berpuasa. Akan tetapi apabila dia dalam keadaan tidak makan, apakah dia itu berpuasa atau tidak berpuasa? Kamu melihat dia tidak makan. Ya mungkin ketika engkau melihat dia dalam keadaan tidak makan, karena di rumahnya sudah makan. Sehingga berpuasa di sini adalah merupakan suatu amalan rahasia antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, dan saya tidak melihat Rasulullah SAW beliau menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat Rasulullah SAW dia memperbanyak puasa min husyaman fi Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Di dalam hadis ini merupakan dalil bahwa tidak disyariatkan seseorang untuk berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, hadis Aisyah, yang di mana beliau mengatakan wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahr qat illa Ramadan. Dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi beliau menyebutkan dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, bahwa beliau di bulan selain dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak menyempurnakan satu bulan penuh supaya Orang tidak mengira bahwa itu adalah merupakan diwajibkan. Itu adalah merupakan diwajibkan. Kemudian di dalam hadis ini, ini merupakan dan juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang untuk memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Aisyah, "Wa maraitu fi syahri aktsaru minhu siyaman fi Syaban." Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Syaban." فَإِنَّهُ كَانَ يَسُومُ الشَّعْبَانَ كُلَّهُ. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW tidaklah berpuasa, tidaklah memperbanyak puasa dalam satu bulan dari bulan Syaban. Bahwa Aisyah mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah SAW berpuasa, memperbanyak puasa kecuali bulan Syaban. Fa innahu kana yasumu Syaban kullahu. Aisyah mengatakan fa innahu kana yasumu Syaban kullahu, bahwa Rasulullah SAW berpuasa bulan Syaban kullahu. Bahwa al-qul di sini dikatakan oleh para ulama yaitu al-aktsar, yakni banyak, bukan satu bulan penuh. Karena Rasulullah SAW tidaklah berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Bahwa ucapan Aisyah di sini disebutkan fa innahu kana yasumu Syaban kullahu, yaitu bahwa al murad bil qul di sini yaitu al aktsar, yakni memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Nah, dan hikmah dikatakan oleh para ulama, hikmah memperbanyak puasa, disunahkan memperbanyak puasa pada bulan Syaban, yaitu persiapan seseorang di dalam melaksanakan puasa Ramadan agar dirinya mudah terbiasa. Karena dia sudah terbiasa berpuasa pada bulan Syaban, maka ketika dia memasuki bulan Ramadan, dia akan terbiasa. Nah. Dengan ini merupakan dalil disunahkannya untuk memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Dan juga di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Afdal, sebaik-baiknya berpuasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, yaitu syahrullah al-Muharram, pada bulan Muharram." Ini dalil disunnahkan seseorang untuk memperbanyak pula puasa pada bulan Muharram. Nah. Dan para ulama menyebutkan di sana terdapat iskal. Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban dan tidak memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Dijawab oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa kemungkinan beliau tidak mengetahui kecuali di akhir umurnya. Dan juga dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, dan juga kemungkinan bahwa di mana beliau ada uzur dikarenakan safar seringnya melaksanakan safar uzur. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi, sehingga disebut oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi, falam mitamakkan min kasrati shaum fil muharram, beliau tidak memungkinkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Al-Muharram. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an nasuma min asyhar 3 ayyam 13 13 14 و15. رواه النسائي والترمذي والصحيح ابن حبان. دري أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم perintahkan kepada kami أن نصوم من الشهر 3 أيام, untuk berpuasa dalam satu bulan 3 hari. 13 tanggal 13, 14 tanggal 14, wa 15 tanggal 15. Rawu Nasa'i wa Tirmidzi wa Shahih Ibn Hibban. Hadis sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil irwa. Di dalam hadis ini yaitu yang berkaitan tentang disunnahkannya seseorang untuk berpuasa dalam setiap bulan 3 hari, dan afdolnya yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini yang afdol. Dan ini dinamakan dengan ayyamul biyad. Ini dinamakan dengan puasa ayyamul biyad. Nah, dan dikatakanlah para ulama bahwa dinamakan ayyamul bayd dikarenakan cerahnya libayad pada malam hari dengan cahaya bulan purnama. Karena kita mengetahui bahwa tanggal 13, 14, kemudian tanggal 15 itu bulan purnama itu sempurna, sehingga bercahaya, memancarkan cahaya putih. Sehingga puasa tanggal 13, 14, 15 dinamakan puasa ayyamul biyad. Dan hukumnya adalah sunnah. Berpuasa ayyamul biyad hukumnya adalah sunnah. Dan juga diperbolehkan seseorang untuk berpuasa selain tanggal 13, 14, 15. Dan jelas dia disunnahkan untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Mau di awal, 1 hari di awal, 1 hari pertengahan, atau 1 hari di akhir. Bahkan Al-Allamah Syawitsani rahmatullahi taala alaih juga mengatakan tidak disyaratkan seseorang untuk berpuasa langsung berturut-turut. Sehari, 2 hari, 3 hari. Boleh terpisah? Jawabannya boleh. Hal ini sebagaimana ketika seorang sahabi yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa apakah Nabi SAW beliau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan? Aisyah mengatakan na'am. Faqultu laha, maka sahabiah tadi bertanya kembali kepada Aisyah, min ayyi ayyamin asyhar kana yasum, di hari apa bahwa Rasulullah SAW itu berpuasa dalam 1 bulan? Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahr yasum, bahwa beliau tidak peduli pada hari mana saja di setiap bulan beliau berpuasa. Ini merupakan dalil menunjukkan bahwa seseorang diperbolehkan selain dari tanggal 13, 12, 13. Tanggal 13, 14, afwan saya ulangi, tanggal 13, tanggal 13, 14, tanggal 15. Nah, boleh di hari yang lain. Akan tetapi afdal yaitu tanggal ya sebagaimana tadi kita sebutkan, 13, 14 dan juga tanggal 15. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, menjama di antara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Hadis yang pertama di Abi Dzar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan dengan Ayyamul Bidz, dan juga hadis Aisyah yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dalam 1 bulan dan beliau tidak peduli hari mana saja. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa untuk menjamak di antara hadis-hadis yang tadi disebutkan, maka afdalnya yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah, dan keutamaannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan sum min asyhar salasati ayyamin fadhalika siyam dahr. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari. Dan itu termasuk sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Sehingga keutamaan seseorang berpuasa, baik Ayyamul Bidz ataupun berpuasa dalam 1 bulan 3 hari dalam setiap bulan, itu sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan ini juga merupakan wasiat Nabi SAW yang beliau wasiatkan kepada sahabatnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang di mana Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi thalathin. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa ruk'atay duha wa an utira qabla an anam." Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Ausani khalili, telah mewasiatkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa raka'atid duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ini merupakan keutamaan dalam melaksanakan puasa dalam 1 bulan 3 hari, dan yang afdal yaitu tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan dengan Ayyamul Bidz. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yahillu limra'ati an tasuma wa zawjaha shahidun illa bi'idnih, muttafaqun alaih. Wa lafdhul Bukhari, zada Abu Daud, ghair Ramadhan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita, an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih, dia berpuasa sedangkan suaminya ada bersamanya illa biizni, kecuali dengan izin dari suaminya. Hadis muttafaqun alaih dan lafzul Bukhari. Dan Abu Daud rahimahullah ta'ala menambahkan ghair Ramadan, selain dari bulan Ramadan. Ini berpuasa di sini itu selain dari bulan Ramadan. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa tidak halal bagi seorang wanita dia melaksanakan puasa sunnah dan suaminya hadir, kecuali suaminya mengizinkannya. Kenapa dilarang seorang wanita untuk melaksanakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada? Dikatakan oleh para ulama, karena hak suami itu adalah merupakan hal yang harus ditunaikan oleh istrinya dengan bersenang-senang dengannya. Sedangkan berpuasa adalah sesuatu yang bisa menghalangi. Ketika suaminya itu ada di rumah, sedang cuti misalkan, tidak bekerja di kantor, dia ingin bersenang-senang dengan istrinya. Ketika dia ingin bersenang-senang, istrinya berpuasa. Sehingga berpuasa di sini adalah merupakan penghalang. Puasa sunnah di sini merupakan penghalang yang dimana seorang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya. Bercumbu rayu ataupun lebih dari itu. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa seorang istri yang dimana dia menunaikan hak suaminya adalah suatu kewajiban. Sedangkan berpuasa sunnah hukumnya adalah sunnah. Sehingga dahulukan sesuatu yang wajib dari sesuatu yang sunnah. Nah. Dan puasa di sini adalah puasa sunnah apa saja. Baik puasa Senin Kemis atau puasa 6 hari dari bulan Syawal atau puasa Ayyamul Bidh atau puasa yang lainnya, puasa dari puasa sunnah. Nah, terkecuali suaminya mengizinkan. Sehingga seorang wanita ketika dia ingin berpuasa sunnah, kalau suaminya mengizinkan, maka silahkan. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka haram baginya untuk berpuasa. Karena mungkin suaminya ingin bersenang-senang dengannya. Kemudian, di dalam hadis ini, di sini sebutkan bahwa wa zaujuha syahidun, dan suaminya itu hadir. Sehingga apabila suaminya tidak ada, maka si istri boleh baginya untuk berpuasa. Kenapa? Karena suaminya sedang dalam keadaan safar misalkan, atau sedang dalam keadaan suatu keperluan, rapat atau lain sebagainya. Dan ketika dia pulang dan meminta agar si istri membatalkan puasanya, maka wajib baginya untuk membatalkan. Karena mungkin seorang suami waktu itu belum ada, ketika dia pulang ke rumah timbul hasrat ingin bersenang-senang dengan istrinya, maka si istrinya wajib untuk membatalkannya. Fa in abat fa hiya asiyah. Apabila seorang istri tadi enggan suruh berbuka, dia enggan, tetap ingin melaksanakan puasa sunnah, maka dia telah bermaksiat, maksiat, berdosa. Nah, karena tidak menuruti keinginan suaminya. Nah, baik. Sedangkan berpuasa Ramadan, baik di sana puasa wajib ataupun puasa yang di sana mengqadha, maka tidak perlu untuk meminta izin kepada suaminya, karena ini adalah merupakan puasa yang wajib. Nah, puasa yang wajib. Allah Ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an siyami yawmain, yawmil fitr wa yawmin nahr, mutafaqun alaih. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha, melarang, an siyami yawmain, berpuasa dua hari, yaitu yawmul fitr, berpuasa ketika Idul Fitr, dan juga berpuasa ketika yawmul nahr, yaitu Idul Adha, mutafakun alaih. Di dalam hadis ini merupakan dalil tentang larangan seseorang berpuasa di dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Puasa apapun, baik puasa nazar ataupun puasa sunnah ataupun puasa kafarah, tidak boleh seseorang berpuasa. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun puasa nadar. Kenapa? Karena berpuasa dengan puasa nadar di hari Idul Fitri dan juga di hari Idul Adha itu merupakan nadar maksiat. Merupakan nadar maksiat. Karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hikmah larangan dari berpuasa di dua hari raya dikarenakan bahwa dua hari raya tadi adalah merupakan hari kegembiraan. Yaumul Fitr dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idul Fitr dinamakan Idul Fitr, yang di mana orang-orang berbuka puasa, yang tidak berpuasa. Dan juga membedakan bahwa ketika Idul Fitr adalah merupakan di mana hari seseorang tidak berpuasa karena sudah berakhir dari puasa Ramadan. Telah berakhir dari puasa Ramadan. Nah, dan Idul Adha larangan seseorang untuk berpuasa di Idul Adha karena Idul Adha di mana manusia menyembelih hewan kurbannya dan juga disunnahkan untuk memakan dari hewan kurbannya, dan juga orang-orang untuk memakan daging dari hewan kurban untuk menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala bahwa hari itu adalah merupakan hari yang di mana hari kegembiraan, yang di mana baik kaya ataupun miskin mereka bisa menyantap daging dari hewan kurban. Dengan ini merupakan dilarang dua hari raya, baik Idul Fitri dan juga Idul Adha, seseorang dalam melaksanakan puasa, puasa apapun. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, an Usaybah Al-Hudali radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا لمن لم يجد الحجية رواه البخاري. dari نصيب الهدري رضي الله تعالى عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, bahwa hari-hari tasyrik adalah merupakan hari-hari seseorang makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala lam yurakhis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan fi ayyamit tasyrik ayasumanna, untuk berpuasa di hari-hari tasyrik, illa, terkecuali seseorang yang tidak mendapatkan hewan ketika dalam keadaan haji untuk dijadikan kurban, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan tentang tidak boleh seseorang untuk melaksanakan puasa pada hari-hari tasyrik. Dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan dinamakan hari tasyrik dikatakan oleh para ulama li'anna an-nas yusyriquna fiha al-luhum. Karena orang-orang mengeringkan daging-daging, baik daging kurban, orang-orang yang tidak melaksanakan haji, atau orang yang melaksanakan haji dia mengeringkan hewan kurban di terik matahari, dikarenakan mungkin jumlah yang berlimpah, seseorang mendapatkan daging yang cukup banyak sehingga tidak mungkin dihabiskan satu hari misalkan. Dia ingin menyimpannya supaya bisa dimakan hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya. Sehingga orang-orang menjemur, mengeringkan supaya bisa tahan lama dimakan di hari-hari berikutnya. Kalau zaman sekarang mungkin disimpan di freezer, di kulkas, agar bisa buat besok-besoknya lagi, atau minggu depan, atau bulan depan. Karena kalau simpan di luar, kalau tidak dikeringkan, ditakutkan akan timbul bau yang tidak sedap. Nah, sehingga kalau zaman sekarang disimpan di freezer. Baik. Dalam hadis ini, bahwa ayyamut tasyrik adalah merupakan ayam seorang makan, minum dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayyamut tasyrik masih ada waktu bagi orang-orang untuk melaksanakan kurban. Untuk melaksanakan kurban. Nah, karena dalam melaksanakan kurban itu dimulai dari ba'da shalatul Id, Idul Adha, sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah, matahari tenggelam tanggal 13 selesai waktu penyembelihan. Nah, dan berpuasa pada ayyamut tasyrik apakah itu dilarang mutlakon atau diperbolehkan? Ada jawab tafsir terperinci. Apa itu tafsirnya? Bahwa berpuasa ayam tasyrik itu dilarang terkecuali orang yang sedang melaksanakan haji, dia tidak mendapatkan hewan untuk dijadikan kurban, boleh dia berpuasa di ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum." Orang yang tidak mendapatkan hewan untuk dijadikan kurban ketika dia melaksanakan haji, maka dia berpuasa 3 hari fil hajji, di hari-hari haji. Karena tanggal 11, 12, 13 masih ayyamul hajj. Sehingga diperbolehkan bagi mereka yang tidak mendapatkan hewan kurban untuk berpuasa 3 hari fi ayyamil hajj tanggal 11, 12, 13 dan sisanya 7 hari lagi ketika dia pulang ke kampung halamannya, Sedangkan orang yang tidak melaksanakan haji haram baginya untuk melaksanakan puasa fi ayyamit tasyrik, puasa apapun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kecuali bagi mereka yang sedang haji yang tidak mendapatkan hewan kurban. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.